jam. Tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk. Suaramu hadirkan kedamaian. Tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk. Oi oi oi oi, hujan, tetaplah di sini sampai waktu berlalu. Hujan, tetaplah di sini sampai ku menutup mata. Hujan, tak ada yang bisa menggantikanmu. Hujan, temani aku dan hangatkan aku. Temani lampu jalanan, terdengar suara gemericik air yang mengalir dari atas menuju ke bawah. Oi oi oi oi, hujan, tetaplah di sini sampai waktu berlalu. Hujan, tetaplah di sini sampai ku menutup mata. Hujan, tak ada yang bisa menggantikanmu. Hujan, temani aku dan hangatkan aku. Di sini sampai waktu berlalu. Hujan, tetaplah di sini sampai